Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini adalah nikmat diberikan kesempatan kesekian kalinya untuk terus mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Qur'anul Karim dan bahasa Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala pada malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Tepatnya kita akan membaca Ad-Darsus Tsalitsu, pelajaran ketiga. Dan ini pelajaran yang baru yang insyaallah akan kita mulai pada malam ini. Dan alhamdulillah seperti biasa ikhwan di studio sudah hadir dan menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwan? Khair. Masyaallah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Fikum. Al-an naqra ad-dars ats-tsalits. Sekarang kita akan baca ad-dars ats-tsalits. Unzuru ya ikhwan safha 18. Unzuru safhata 18. Ad-dars ats-tsalits ada di halaman 18. Kepada ikhwan dan akhwat sekalian, bersiap-siap, siapkan alat tulis dan kiranya tulis apa yang perlu untuk ditulis, terutama terkait dengan al-mufradat al-jadidah. Begitu pula jika nanti ada kaidah-kaidah baru yang penting untuk dicatat. Dan seperti biasa di sini, di setiap ad-dars biasanya ada pembukaan berupa al-hiwar, berupa dialog. Dan di sini al-hiwar, dialognya terjadi antara Ahmad dan Ali. Ahmad dengan Ali. Ahmad bertanya kepada Ali, "Kam taliban fi faslikum ya Aliyu? Kam taliban fi faslikum ya Aliyu?" Namana kam taliban ya ikhwan? Berapa murid fi faslikum, di kelas kalian ya Aliyu, wahai Ali. Fi faslina 14 taliban, di kelas kami. Naam, di kelas kami ada 14 siswa. Naam, ada 14 siswa. At-tullabu fi faslina aktharu. Ahmad berkata kepada Ali, At-tullabu fi faslina aktharu. Tarjimo ya ikhwan. Siswa-siswa di kelas kami lebih banyak. Naam, sahih. At-tullabu, siswa-siswa fi faslina, di kelas kami aktsaru, lebih banyak. Fihi 19 taliban. Ada berapa ya, ikhwan, di dalam kelas Ahmad ini? Di dalamnya fihi ada 19. Naam, 19 taliban, 19 siswa. Ya Aliyu, lalu Ahmad bertanya kepada Ali. Ya Aliyu, masmut talibil jadidil ladhi ja'a amsi. Masmut talibil jadidil ladhi ja'a amsi. Siapa? Masmut talib. Wahai Ali, masmut talibil jadid. Siapa? Naam, siapa nama? Nama. Atau di sini apa? Kenapa menggunakan ma di sini bukan man? Karena yang ditanyakan bukan orangnya, tapi yang ditanyakan adalah nama. Sehingga kata tanya yang tepat di sini ma. Jadi kurang tepat jika ada yang membaca man ismuka, misalnya man ismuka. Ini kesalahan yang banyak tersebar. Yang betul adalah ma. Masmut talibil jadidi, apa nama mahasiswa yang baru atau siswa yang baru? Alladhi ja'a amsi. Mana alladhi ja'a amsi? Yang datang kemarin. Amsi kemarin. Nah, alladhi yang ja'a amsi, datang kemarin. Apa kata Ali ikhwan, tolong dibaca. Ismuhu Usamatu. Naam, ismuhu Usamatu. Namanya Usamah. Perlu diingat bahwa Usamatu mamnu'un minas sarf. Ada sekedalik ya ikhwan? Bala. Di sini karena nama yang diakhiri dengan ta marbutah, sehingga tidak boleh ditanwin. Ahmad berkata kepada Ali, huwa tawilun jiddan. Mana huwa tawilun jiddan? Dia tinggi sekali. Naam, huwa dia tawilun jiddan, tinggi sekali. Naam, jiddan di sini menambah makna. Tawilun jiddan, tinggi sekali. Alaysa kadzalika? Bukankah begitu? Untuk pertanyaan alaysa, a yang diiringi dengan laisa setelahnya, atau a setelahnya ma, atau a setelahnya la. Jawabannya kalau iya, kita jawab bala. A jika diiringi dengan nafiyah, dengan huruf atau dengan kata yang menunjukkan penafian, seperti ini laisa. Laisa penafian. A laisa. A yang diiringi dengan penafian. Atau ama. A kemudian ada ma. Atau ala, ada a kemudian ada la panjang setelahnya. Maka untuk soal seperti ini, untuk ya kita katakan bala. Tapi kalau kita katakan tidak, bagaimana ikhwan? Naam. Justru kita katakan naam. Naam di soal ini justru artinya tidak. Alaysa kadzalika? Bukankah begitu? Apa jawaban Ali di sini, ikhwan? Bala. Bala. Berarti menunjukkan apa ini, bala? Ya. Huwa tawilun jiddan. Dia tinggi sekali. Walakinna hamidan atwalu minhu. Akan tetapi. Naam. Walakinna, akan tetapi, teruskan. Akan tetapi hamid lebih tinggi darinya. Naam. Lebih tinggi darinya. Lihat kata hamidan. Dimana hamidan huna mansub ya ikhwan? Mengapa dia diakhiri dengan ta fathatain di sini? Dimana? Didahului walakinna. Naam, hamidan di sini ismu. Ismu lakinna. Sahih. Dan lakinna di sini dia adalah min akhwati inna. Min akhwati inna, termasuk saudari-saudarinya inna. Dan inna memansubkan al-mubtada sehingga menjadi isimnya, dan memarfu'kan khabar sehingga menjadi khabarnya. Hamidan ismu lakinna. Mana khabar lakinna ya ikhwan? atwalu minhu. Itu dia, atwalu minhu. Atwalu di situ khabar lakinna. Apa makna atwalu minhu? Lebih tinggi darinya. Di sini ada kata atwalu, lalu sebelumnya ada kata tawilun. Atwalu di sini menunjukkan lebih atau paling. Ini namanya disebut ismu tafdil. Kata benda yang menunjukkan lebih atau paling. Jadi nanti kita akan bahas bahwa atwalu itu kata yang diambil dari kata tawilun. Tawilun, tinggi. Kemudian kita buat isim tafdil darinya sehingga menjadi atwalu. Tawilun, tinggi. Atwalu, lebih tinggi atau paling tinggi. Nanti kita akan bahas kapan dia bermakna lebih dan kapan dia bermakna paling. Di sini atwalu minhu, lebih atau paling, ya kawan? Lebih tinggi atau paling tinggi? Lebih tinggi darinya. Minhu, dari siapa di sini? Dari man? Dari Usama. Dari Usama. Hamid lebih tinggi dari Usama. Innahu atwalu talibin fi faslina. Di sini muncul atwalu lagi. Tapi apa maknanya di sini? Innahu, mana innahu? Sesungguhnya dia. Sekali lagi dia di sini kembali ke siapa? Hamid. Hamid. Nah, sesungguhnya dia, yakni Hamid, atwalu talibin. Di sini bukan maknanya lebih. Tapi di sini maknanya paling. Siswa yang paling tinggi fi faslina. Di kelas kami. Waman atwalu talibin fi faslikum. Waman atwalu talibin fi faslikum. Dan siapa? Siswa yang paling tinggi di kelas kalian. Dan siapa siswa yang paling tinggi di kelas kalian? Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Atwalu talibin. Siswa yang paling tinggi fi faslina, di kelas kami, Ibrahimu adalah Ibrahim. Kemudian Ali bertanya kepada Ahmad, adaftaruka hadha ya Ahmadu? Mana hadha ya kawan? Adaftaruka hadha, apakah ini buku tulismu wahai? Naam ya Ahmadu, wahai Ahmad. Inna khattaka jamilun jiddan. Sesungguhnya khattaka tulisan. Al-khat di sini artinya tulisan. Inna khattaka, sesungguhnya tulisan kamu. Khatta, di sini lihat khatta di sini mansub. Ala sekadarik ya ikhwan? Bala. Dimana mansub? Ismu inna. Naam. Jamilun, limadha marfu' jamilun? Khabar inna, mumtaz. Jamilun jiddan, bagus sekali. Masya Allahu, Masya Allah. Kalimat Masya Allah di sini untuk apa ya kawan? Takjub. Untuk menunjukkan apa ini Masya Allah? Takjub. Melihat sesuatu yang bagus, melihat sesuatu yang indah. Masya Allah, mengembirakan. Jadi jangan salah tempat ya kan. Di sini, di Indonesia ini pakai untuk apa? Ada anak bandel lewat, Masya Allah anak ini bandel sekali. Sahih atau khata ini ya kan? Khata. Ini penempatan yang salah. Anak ingat dulu ketika masih kuliah, ada dosen kita. Waktu itu perang di Balkan sedang berlangsung, Bosnia Serbia, dan banyak kaum muslimin yang dibantai, dan dosen kita bercerita tentang hal-hal yang menyedihkan di sana. Tiba-tiba ada mahasiswa bilang Masya Allah. Seketika langsung dosennya menegur, Masya Allah itu untuk sesuatu yang bagus, untuk sesuatu yang mengembirakan, bukan tempatnya di sini. Lihat penempatannya yang dilakukan Ali di mana penempatannya? Sesuatu yang buruk atau sesuatu yang mengembirakan? Yang Ya, nah, jadi letakkan masya Allah di tempatnya ya kawan, jangan salah tempat. Nah, nah untuk sesuatu yang misalnya menakutkan atau menyedihkan, kita bilang la hawla wa la quwwata illa billah atau inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau keterkejutan, apa keterkejutan? Subhanallah, subhanallah. Nah, ini beberapa penempatan ungkapan-ungkapan yang harus diluruskan. Lalu Ahmad berkata kepada Ali setelah dipuji tulisannya bagus, apa kata Ahmad ya kawan? Syukran, syukran ya Aliyu. Terima kasih wahai, wahai Ali. Khatti jamilun. Tulisan saya, lihat khatti, ada ya di situ. Ya di situ artinya ana. Ada sekali lagi, kawan. Khatti jamilun. Tulisan saya bagus. Wa khattuka ajmalu. Ahmad balik memuji Ali, yaitu dengan mengatakan wa khattuka ajmalu, dan tulisanmu lebih bagus. Lebih bagus. Kemudian Ali bertanya lagi kepada Ahmad, man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu? Man hadzal fata? Siapa? Siapa? Pemuda ini. Nah, pemuda ini, alladhi ma'aka, yang bersamamu. Yang bersamamu ya Ahmadu. Wahai Ahmad, ka'annahu akhuka. Sepertinya ka'annahu, sepertinya akhuka, dia dia saudaramu. Nah, ini saudara kandungmu maksudnya. Apa kata Ahmad ya kawan? Tolong dibaca. Na'am. Na'am. Huwa akhi asyaqiqu. Disambung. Na'am huwa akhi asyaqiqu. Mana makna asyaqiqu ya kawan? Akhi asyaqiqu? Saudara kandung. Na'am, saudara saya sekandung. Sahih. Asyaqiqu. Sekandung. Yani satu ayah dan satu ibu. Satu ibu. Kalau kita ingin bilang saudara tiri seayah, ayahnya sama tapi ibunya tidak sama. Naam, akhi li'ab, akhi li'ab atau akhun li'ab. Kalau satu ibu, satu ibu beda ayah. Akhun, akhun li'um. Al-akhu li'um. Saudara seibu. Nah, istilah-istilah seperti ini biasanya banyak digunakan ketika terkait dengan ilmu waris misalnya. Pembedaan-pembedaan seperti ini penting. Di sini asyakiku artinya sekandung. Lalu Ali berkata kepada Ahmad, a'akbaru minka huwa am asgaru? A'akbaru minka? Ini seharusnya a kemudian dispasi akbaru. Ini menempel seperti ini membuat pemula yang membaca buku ini agak kerepotan. Seharusnya a lalu spasi akbaru. Ada sekretari ya, Khan? A'akbaru minka. Mana a'akbaru minka? Apakah dia lebih besar darimu? Minka darimu, huwa dia. Dia di sini kembali ke siapa? Ahmad. Sahih? Oh, no. Ahmad? La, al-fata. Akbaru minka. Huwa, huwa. Al-fata yang merupakan akh syakik daripada Ahmad. Ada sekitar lagi, kawan? Bala. Huwa di sini ke kembali ke saudara sekandungnya Ahmad. Akbaru minka huwa am asgharu? Apakah dia lebih besar darimu atau lebih kecil? Maksudnya lebih tua atau lebih muda? Ya. Nah, lebih tua atau lebih muda? Apa kata Ahmad ya kawan? Tolong dibaca. Huwa asgharu minni. Asgharu minni. Mana asgharu minni? Lebih muda dari saya. Lebih muda dari saya. Ini saudara adiknya. Berarti adik. Akhis akhuhu as-saghir. Akhuhu as-saghir. Adiknya. Lanjut ke halaman berikutnya, masih melanjutkan dialog. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ma mana mahja huna ya ikhwan? Asrama. Maskan. Al mahja huna asrama. Maskan. Asrama. Atau as-sakan, asrama. Fi ayyi mahja'in? Di asrama mana anta ya akhi, kamu tinggal? Wahai saudaraku. Ahmad menjawab, ana fil mahja'il khamisi. Saya di asrama yang kelima. Sepertinya ada beberapa asrama dan Ahmad tinggal di asrama yang kelima. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Wa huwa dan dia di sini kembali ke asrama al-mahja. Ba'idun jiddan. Jauh sekali. Anil madrasati. Dari sekolah. Lalu Ali menjelaskan kepada Ahmad di mana dia tinggal. Ana fil mahja'i tsamini. Mana ana fil mahja'i tsamini? Saya di asrama yang ke-8. Oh, ternyata Ali di mana? Asrama ke-8. Wa huwa ab'adu. Dan dia lebih jauh. Lebih jauh min mahja'ikum. Dari asramamu. Tadinya Ahmad seakan-akan mengeluh. Asramanya ba'id jiddan 'anil madrasah, tapi ternyata bagaimana Ali? Lebih jauh lagi. Ab'adu min mahja'i Ahmad. Lalu Ahmad bertanya kepada Ali, dan ini pertanyaan terakhir sepertinya. Ayyuhuma ahsanu? Mana ayyuhuma ahsanu? Mana yang lebih baik, lebih bagus? Nah. Apakah asrama 5 atau asrama 8? Al-mahja'ul khamis atau al-mahja'ul tsamin? Al-jawab, ma huwa ya ikhwan? Al-jawab, ikra al-jawab. Al-mahja'ul khamisu ahsanu. Naam. Fa inna wasil, teruskan. Fa inna warfa'u awsa'u. Teruskan. Wa nawafidahu akbaru. Wa marahidahu anzafu. Teruskan. Wassurural mansub. Naam. Wassurural lati fihi ajmalu. Ternyata mana yang lebih bagus ya ikhwan? Al-mahja'ul khamis atau al-mahja'ul thamin? Al-mahja'ul khamis. Harus sekadalik? Bala. Al-mahja'ul khamisu ahsanu. Limada al-mahja'ul khamisu ahsan? Limada? Al-jawab, fa'inna gurafahu awsa'u. Hada awalan. Ini yang pertama. Apa yang menyebabkan asrama lima lebih baik? Lebih bagus? Nya lebih luas. Naam, karena kamar-kamarnya ghurafa inna ghurafahu sesungguhnya kamar-kamarnya awsa'u. Lebih luas. Wa nawa sebentar, ghuraf ada jam'u min ghurfatun. Naam. Al-ghurfatu jam'uha al-ghuraf. Wa nawafidahu akbaru. Dan jendela. Naam, dan jendela-jendelanya lebih besar. Kalau jendela lebih besar, cahaya lebih banyak masuk. Nawafidh hadha jama', ada sekali lagi ya ikhwan? Naam. Ma mufraduha? Nafidhatun. Sebentar, kenapa ghurafa di awal tadi fa inna ghurafa? Mengapa dia mansub? Ghurafa. Li'annahu ismu inna. Ismu inna. Walimada nawafidha aydan mansub? Kenapa kata nawafidha juga ikut mansub? Atof. Ma'tuf. Ma'tufun ala ghurafa. Nyambung atau bersambung dengan kata ghurafa. Karena dia bersambung dari kata ghurafa yang mansub, maka dia harus juga mansub. Kemudian wa marahidahu anzafu. Marahid. Mana marahid? Kamar mandi. La, laysa hammam. Hammam ghair ghair mirhad. Mirhad, toilet, laysa kadhalik? WC, toilet. Kalau kamar mandi hammam. Ta'rifuna hadha ya ikhwan? Mirhad. WC, toilet, hammam, kamar mandi. Hada ghair, al-mirhad ghair hammam. Beda. Jama' daripada mirhad, marahid. Mengapa dia ikut mansub juga ya ikhwan? Marahidahu. Ma'tuf. Ma'tufun ala ghuraf. Masih ma'tuf ke ghuraf. Dan toilet-toiletnya anzafu, lebih lebih bersih. Wasurura, surur jama' min sarir. Sarirun. Dan tempat tidur, tempat tidurnya bagaimana ikhwan? Ajmal. Naam, ajmalu allati fihi, yang di dalamnya ajmalu, lebih bagus. Bagus. Nah, dari sini ikhwan, dari dialog yang kita baca, antum perhatikan banyak penggunaan ismut tafdil. Banyak penggunaan apa ikhwan tadi? Ismut tafdili. Mana ismut tafdili? Isim kata benda yang menunjukkan lebih atau paling. Sekarang bagaimana membedakan mana yang lebih dan mana yang paling? Kita perhatikan penggunaan kata-katanya. Seperti misalnya kita lihat di baris ketiga. Kita lihat dari awal. At-tullabu fi faslina aktharu. Aktharu ini lebih banyak atau paling banyak? Lebih banyak. Lebih banyak. Kemudian perhatikan lagi kata isim tafdil yang lain, tepatnya di baris ketujuh. Perkataan Ali kepada Ahmad. Bala huwa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu. Lihat kata atwalu minhu. Di sini artinya lebih atau paling ya ikhwan? Lebih. Lebih. Sama seperti yang di atas. Atwalu yang di baris ketiga, aktharu juga lebih, lebih banyak. Atwalu minhu di sini juga lebih. Lebih panjang. Sehingga bagaimana kaidahnya? Kalau isim tafdil itu di akhir, seperti contoh di baris ketiga, atau setelahnya harful jar min, maka dia menunjukkan arti lebih. Saya ulang dari sini, untuk makna lebih, kapan isim tafdil bermakna lebih? Manakala dia di akhir kata, seperti di akhir kalimat seperti yang ada di baris ketiga tadi yang kita baca. At-tullabu fi faslina aktharu. Atau setelah isim tafdil itu ada harful jar min. Ada harful jar min. Maka di sini kalau seperti itu kondisinya, pada dua kondisi tadi, bagaimana ya ikhwan artinya? Lebih. Lebih. Lalu kapan paling? Kapan maknanya paling? Lihat baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8, baris yang ke tsamin, baris yang ke-8 di bawah tadi yang kita baca tadi. Wa man atwalu talibin fi faslikum, atau sebelumnya di baris ke-7. Innahu atwalu talibin. Atwalu talibin di sini lebih tinggi atau paling tinggi? Paling tinggi. Lihat bentuknya. Lihat bentuk isim tafdil di sini. Apa setelahnya? Setelahnya mudhafun ilaih. Maka kalau isim tafdil setelahnya mudhafun ilaih, pastikan itu maknanya paling. Wadah ya ikhwan? Wadah. Idan kaifa nufarrik baina isim tafdil alladhi yakun bima'na lebih dan paling? Bagaimana kita membedakan antara isim tafdil yang artinya lebih dan paling? Idza kana na'am tafdil fi akhir al-kalimah, idza kana ismu tafdil fi akhir al-kalimah, au ba'dahu harfu atau ba'dahu harfu jar, ini maknanya lebih. Nah. Kapan maknanya paling? Idza kana ba'da ismu tafdil mudhafun ilaih. Wadah ya ikhwan? Wadah. Sahlun insyaAllah. Wa laysa bisa'ab. Naam. Intahayna min al-hiwar. Selesai sudah kita membaca dialognya. Wal'an. Naqra ma'ani ya ikhwan. Naqra jama'atan al-hiwar. Hatta yakun al-jawu ya'ni fi naw minan nashat. Lianna ihsan huna wallahi asaba bi suda. Fa nas'alallah subhanahu wa ta'ala biyan yashfihu insyaAllah. Shifa'an ajilan. Khair. Hayya ikhwan, naqra jama'atan, hayya. Istami'u thumma kariru. Hayya. Ikhwan di rumah, begitu pula di studio, sama-sama kita baca. Ad-darsu thalithu. Ad-darsu thalithu. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Fi faslina 14 taliban. Fi faslina 14 taliban. Sambil direnungi maknanya yang barusan kita sudah bahas. Sambil dibaca, sambil antum merenungi makna yang sudah kita bahas tadi. At-tullabu fi faslina aktsaru. At-tullabu fi faslina aktsaru. Fihi 19 taliban. Fihi 19 taliban. Ya Aliyu, mas Ya Aliyu. ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ اسمه أسامة. اسمه أسامة. هو طويل جدا أليس كذلك؟ هو طويل جدا أليس كذلك؟ بلى هو طويل جدا. بلى هو طويل جدا. ولكن حامدا أطول منه. ولكن حامدا أطول منه. إنه أطول طالب في فصلنا. إنه أطول طالب في فصلنا. ومن أطول طالب في فصلكم؟ ومن أطول طالب في فصلكم؟ أطول طالب في فصلنا إبراهيم. أطول طالب في فصلنا إبراهيم. أدفترك هذا يا أحمد؟ أدفترك هذا يا أحمد؟ إن خطك جميل جدا. إن خطك جميل جدا. ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا يا علي. شكرا يا علي. خطي جميل. خطي جميل. وخطك أجمل. وخطك أجمل. من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ كأنه أخوك. كأنه أخوك. نعم هو أخي الشقيق. نعم هو أخي الشقيق. أأكبر منك هو أم أصغر؟ أأكبر منك هو أم أصغر؟ هو أصغر مني. هو أصغر مني. في أي مهجع أنت يا أخي؟ في أي مهجع أنت يا أخي؟ أنا في المهجع الخامس. أنا في المهجع الخامس. وهو بعيد جدا عن المدرسة. وهو بعيد جدا عن المدرسة. أنا في المهجع الثامن. أنا في المهجع الثامن. وهو أبعد من مهجعكم. وهو أبعد من مهجعكم. أيهما أحسن؟ أيهما أحسن؟ المهجع الخامس أحسن. المهجع الخامس أحسن. فإن غرفه أوسع. فإن غرفه أوسع. ونوافذه أكبر. ونوافذه أكبر. ومراحيضه أنظف. ومراحيضه أنظف. والسرر التي فيه أجمل. والسرر التي فيه أجمل. نعم. شكرا لكم يا إخوان وجزاكم الله خيرا. وإياك. نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين يا بزر. Pemirsa TV Radio dan pendengar radio lainnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesempatan berikutnya untuk Anda untuk membaca hiwar yang terdapat di pelajaran ketiga. Bagi Anda yang memiliki bukunya di halaman 18 jilid yang kedua, dan bagi Anda yang tidak memiliki bukunya, Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Bagi Anda yang memiliki akses TV Roja, kita berikan kesempatan untuk satu penelpon yang pertama. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu? Umu Fatimah di Bekasi. Baik, ahlan Umu Fatimah. Kaifa haluki ya Umu Fatimah? Bi khairin, alhamdulillah. Nعم. Tafaddali. Iqra'i. Iqra'il hiwar. Ad-darsus salisu. Naam. Thumma tarjim. Naam. Pelajaran yang ketiga. Naam. Itunya disebut enggak Ustaz Ahmad? Lah, mubasyaratan. Langsung saja. Kam taliban fi fasliikum ya Aliyu. Fi faslina arba'ata asyara ba'da al-qira'ah at-tarjamah. Anam, berapa siswa di kelas kamu wahai Ali? Fi faslina arba'ata asyara taliban. Di kelas kami ada 14 siswa. Naam, sahih. At-tullabu fi faslina aktsaru. Fihi 19 taliban. Nah, terjem awalan. Siswa di kelas kami lebih banyak. Nah. Di dalamnya ada 19 siswa. Baik. Ya Aliyu, masmu talibil jadidil ladzi ja'a amsi. Wahai Ali, siapa nama siswa yang baru yang datang kemarin? Nah. Ismuhu Usama tu, namanya Usama. Huwa tawilun jiddan, alaysa kadzalik? Dia tinggi sekali. Naam. Bukankah demikian? Bala, huwa tawilun jiddan, walakin hamidan atwalu minhu. Naam. Ya, dia lebih dia tinggi sekali. Akan nah. Tetapi Hamid lebih tinggi darinya. Naam. Nah, innahu aqwalu talibin. Sesungguhnya belum selesai umu. Nah, teruskan bacaannya. Innahu aqwalu talibin fi faslina. Naam. Sesungguhnya dia paling tinggi di kelas kami. Siswa paling tinggi di kelas kami. Teruskan. Wa man aqwalu talibin fi faslikum, dan siapa yang siapa yang paling tinggi siswa yang paling tinggi di kelas kalian? Naam. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Naam. Siswa yang paling tinggi di kelas kami Ibrahim. Baik, baik. Syukran. Cukup Ummu Fatimah. Sebentar Ummu Fatimah. Naam, Ustaz. Di hiwar yang Ummu baca di sini sering ditemukan isim tafdhil. Ala sekadalik? Bala. Nah, tolong sebutkan beberapa isim tafdil yang tersebutkan di sini. Isim tafdil yang pertama tadi atwalu. Atwalu. Nah, sebelum atwalu ada satu lagi. Yaitu aktsaru. Aktsaru. Naam. Naam. Tadi sudah kita jelaskan bahwa isim tafdil bisa mempunyai salah satu daripada dua makna. Naam. Apa saja maknanya itu? Makna lebih atau paling. Baik, jazakallah khairan ya Umma Fatimah. Jazakallah khairan. Afan Ustaz, boleh tanya? Tafadhal. Pada hiwar yang terakhir itu Ahmad fi ana fil mahja'il khamisi. Naam. Itu mudhaf bukan mudhaf ilai Ustaz ya. La. Na'atman Ustaz ya. Sahih. Al-khamis di sini sebagai na'at, sebagai sifat untuk al-mahja'. Oh gitu. Naam. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Kami berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Silakan. Masih ada kesempatan untuk membaca atau hiwar yang terdapat di pelajaran ketiga. Di 021, silakan. Halo. Halo. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Rinto di Sambas. Baik, silakan. Dengan Ahrinto di mana, Akhi? Di Sambas. Sambas. Sambas. Kalimantan. Subhanallah. Ahlan wa sahlan ya Ahrinto. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ma'akal kitab ya akhi? Naam. Naam. Tafadhal. Iqra' al-hiwara. Sampai di mana Ustaz? Wasalna fi qawli Ali. Perkataan Ali baris ke 6 dari bawah. Di halaman 18. Baris ke-6 dari bawah. Perkataan Ali. Naam. Aqwalu talibin. Ba'dahu, setelahnya, setelah itu. Adaftaruka. Adaftaruka hadza ya Ahmad. Naam. Inna khattaka jamilun jiddan. Naam. Masya Allah. Masya Allah. Nah, terjem ya akhi. Apakah bukumu ini? Ya Ahmadu. Ya wahai Ahmad. Wahai Ahmad. Nah, teruskan. Sesungguhnya tulisanmu bagus sekali. Nah, Masya Allah. Teruskan. Syukron ya Ali. Nah, khati jamilu wa khutu wa khutuka ajmalu. Naam, sahih. Terjem. Terima kasih wahai Ali. Naam. Tulisanmu bagus dan tulisanmu bagus sekali. Lebih bagus sekali. Naam, tidak usah pakai sekali, lebih bagus. Lebih bagus. Naam, syukran. Teruskan. Man haza من هذا من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ نعم. كأنه أخوك. كأنه أخوك. لا أخوك. كأنه أخوك. نعم جميل. الترجمة تفضل الترجمة. Siapa ini sesungguhnya yang bersamamu wahai Ahmad? Naam, al-fata belum antum terjemahkan ya Ahrinto. Mana al-fata? Man hadzal fata? Siapa pemuda ini? Siapa pemuda ini? Alladhi ma'aka? Yang bersamamu wahai Ahmad. Mumtaz, ahsanta ya akhi. Fa annahu akhuka. Sepertinya saudaramu. Sepertinya saudaramu. Naam. Satu lagi. Teruskan, Ahrinto. Satu lagi. Naam. Huwa akhi. Sambung. Syafiku. Naam. Sekali lagi, Ahrinto. Naam. Naam. Huwa akhi. Akhish. Syafiku. Sambung. Akhish syafiku. Huwa akhish syafiku. Ahsanta. Terjem. Benar. Dia saudara kandungku. Naam. Ya. Baik. Syukran ya Ahrinto. Cukup. Jazakallahu khairan. Ada yang mau ditanyakan Ahrinto? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Barakallahu fiik. Syukran atas partisipasi antum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ahrinto di Sambas. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya untuk penelpon yang ketiga di 0218236543. Hiwar di pelajaran ketiga halaman 18 jilid yang kedua. Kami akan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abdullah di Pasar Minggu. Baik. Masyaallah. Pak Abdullah, kaifa haluk? Alhamdulillah bil khair. Masyaallah. Ma'akal kitab Pak Abdullah? Begini Ustaz. Naam. Saya mau menanyakan agak lain dari ini, enggak apa-apa Ustaz ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan bahasa Arab tentunya Pak ya. Dengan ini ila jahannama zumar itu zumar jahannama ila jahannama gitu kok selalu mansub tuh ila jahannama. Iya baik. Masih qoladina kafaru ila jahannama ya. Ya itu saja Bapak. Iya baik. Jazakallahu khair Pak. Alhamdulillah. Baik, langsung kita jawab Pak Masa. Abdullah di Pasar Minggu. Nah, jahannama ini termasuk babnya yang pernah kita pelajari al-mamnu' minas sarf, yang tidak boleh ditanwin. Dan jahannam di sini ketika posisinya majrur, dia majrur dengan fathah. Majrur dengan fathah. Jadi selain al-mamnu' min as-sarf, selain tidak boleh ditanwin, itu yang pertama hukumnya, tidak boleh ditanwin, dia tidak mungkin jahannamun atau jahannaman misalnya ketika mansub atau majrur. Yang kedua, selain tidak boleh ditanwin, yang kedua ketika dalam kondisi majrur, dia majrur dengan fathah, bukan dengan kasrah. Nah, wallahu alam bissawab. Seperti ila makkata saja. Sahih, ila makkata. Kemudian yang juga pernah kita pelajari banyak, ikhwan. Alasya kadalik? Ala. Nah. Nah, taib. Jazakallah khair. Dan ini pembahasan jilid pertama, bab ke-13. Bapak bisa lihat kembali pelajaran yang terdahulu dari jilid pertama kitab ini. Nah. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikut. Penelpon berikutnya, ya, masih dalam hiwar di pelajaran ketiga. Halo, silakan. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umu di mana? Umu Said. Umu Said. rumah saya di Bogor. Baik. Nah, suaranya mungkin umum menggunakan HP sepertinya. Mungkin bergeser sedikit. Iya, sebentar. Nah, suaranya belum jelas. Halo. Ya, silakan Umma Said. Tafadhali. Saat baru minta wa'am aswaru. Naam. Apakah dia lebih besar darimu atau lebih kecil? Di sini maksud lebih besar maksudnya apa, Umu? Lebih tua. Naam, lebih tua darimu atau lebih muda? Lebih muda. Naam, teruskan, Umu. Wa aswaru minni. Dia lebih muda dari. Naam, dia lebih muda? Dari saya. Dari saya. Naam. Fi ayyi mahallin saya asri. Naam. Oh, hai, Mas Said. Mas Said. Hanya terputus-putus, diulangi kembali. Halo? Ya, baik, diulang kembali, Umu. Suaranya putus-putus, Mas Said. Afwan. Baik, nah. Mungkin Mas Said bisa mencoba lagi? Iya, mohon maaf Mas Said, suaranya tidak bisa kita dengar dengan jelas karena terputus-putus. Silakan dicoba untuk menghubungi kembali di 0218236543 bagi Mas Said atau bagi penelpon yang lain. Silakan di mana saja untuk bisa simak siaran kami. Kita angkat telepon berikutnya. Halo. Yo. Baik, dengan siapa Bapak, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Alfi di Kebayoran Lama. Abu Alfi di Kebayoran Lama, Taib. Nah, Abu Alfi mau bertanya atau membaca? Baca. Silakan, Pak Abu Alfi, tafadhal. Akbaru minka huwa am asgaru? Naam. Apakah dia lebih besar dari kamu atau lebih muda? Naam. Teruskan. Huwa asgaru minni. Ya, lebih muda dari saya. Naam, sahih. Wasil. Si ayi mahja'i anta ya akhi. Maratan thaniyah ya Aba Aufa. Ulang sekali lagi. Si ayi mahja'i anta ya akhi. Mahja'in. Si ayi mahja'in anta ya akhi. Sahih. Di mana asrama kamu, wahai saudaraku? Nah, terjemahannya lebih tepat, di asrama mana di kamu, asrama, wahai saudaraku? Di asrama mana kamu, wahai saudaraku? Naam. Ana fi mahja'il khamisi. Naam, ulang sekali lagi Abu Alfa, alif lamnya mohon lebih diperhatikan lagi. Ana fil mahja'il khamisi. Mumtaz. Saya di asrama yang kelima. Naam, sahih. Wa huwa ba'idun jiddan. Teruskan. Anil madrasati. Wa huwa ba'idun jiddan anil madrasati. Naam. Dia jauh sekali dari sekolah. Naam, sahih. Wasil, teruskan. Ana fil mahja'i tsamini. Saya di asrama yang ke-8. Naam, teruskan. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Naam. Dan dia lebih jauh dari asrama kamu. Naam, asrama kalian. Asrama kalian. Naam. Ayyuhuma ahsanu? Ahsanu? Naam. Di mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Teruskan, satu lagi. Al-mahja'ul khamisi. Al-mahja'ul khamisi ahsanu. Al-mahja'ul khamisu. Al-mahja'ul khamisi ahsanu. Kenapa khamisi, Aba Aufa? Mengapa dia majrur? Al-mahja'ul khamisu ahsanu. Naam, al-mahja'ul khamisu ahsanu. Asrama yang kelima lebih bagus. Naam, teruskan, sedikit lagi. Fa inna ghurafahu awsa'u. Sesungguhnya kamar-kamarnya lebih luas. Naam. Wa nawafizahu akbaru. dan jendela-jendelanya lebih besar. Naam, sahih. Wa marahidahu anzafu. Naam. Dan toiletnya bersih. Naam. Toilet-toiletnya lebih bersih. Nah, dan terakhir. Toiletnya lebih bersih. Wa sururul lati fihi ajmalu. Dan tempat tidurnya di dalamnya, lati fihi lebih bagus. Naam, yang di dalamnya lebih bagus. Yang di dalamnya lebih bagus. Jazakallahu khair ya Aba Aufa. Syukran. Tayyakum. Barakallahu fik. Wa tayyak. Baik, jazakallahu khair. Aufa Aufa, barakallahu fik. Nah, انتهينا من الحوار. مباشرة ندخل التمرين الأول. Kita langsung masuk ke latihan pertama ya, ikhwan. Ikhwan studio sudah lama menunggu Ihsan, jadi kelamaan ini. Baik. Yaqul huna, di sini perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati. Mana ajib anil as'ilatil atiyati? Jawablah soal-soal berikut. Naam, wa yabdu anna al-as'ila muta'alliqa bil-hiwar. Naam. Yabdu anna al-as'ilata huna muta'alliqatan bil-hiwar. Sepertinya dialognya di sini muta'alliqatan bil-hiwar, terkait dengan dialog. Idzan al-jawab yakunu min al-hiwar. Jawabannya dari dialog. Jangan mengada-ada. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Naam. Wasil akhi. Iqra. Nabda' min Ahriyadi, thumma Syekh, thumma al-arus hada. Tafadhal. Min Ahriyadi awalan. Al-awwal. Naam. Kam taliban fi fasli Ahmada. Nah, ahsan Ahmada. Sedikit sebentar kita bahas. Mengapa Ahmada ya Ahriyadi? Jazakallahu khair. Sahih Ahmada. Di mana Ahmada? Li'annahu mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf. Majrurun bil? Majrurun bil fathi. Bil fathah. Bil fathah. Mana limadha Ahmada majrur? Li'annahu mudafun ilayhi. Mudafun ilayhi. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fik. Fadal. Al-jawab al-an. Fi fasli Ahmada tis'ata asyara taliban. Fi fasli Ahmada tis'ata asyara taliban. Taliban. Sahih ya akhwan? Sahih. Sahih. Al-jawab sahih. Syukran ya akhi. Jazakallah khairan. Wasil ya syaikhana. Kam taliban fi fasli Ali? Naam, di sini limada Aliyin? Aliya. Limada Aliya? Aliya wala Aliyin? Aliyin. Aliyin, naam. Wasil. Fadal, wasil. Al-jawab? Fi fasli Aliyin 14 طالبا. نعم 14 طالبا. نعم شكرا يا شيخ جزاك الله خيرا. ويك. تفضل يا اخي الكريم واصل. ثلاثة. من اطول طالب في فصل احمد؟ نعم. اطول طالب في فصل احمد ابراهيم. نعم اطول طالب في فصل احمد إبراهيم. صحيح إبراهيم؟ صحيح. ننظر أولا كده لدلو. نعم صحيح. جزاك الله خير يا أخي. واصل. الأخير الرابع يا أهريدي ليندي. ومن أطول طالب في فصل علي. نعم أطول طالب في فصل علي. Hamidun. Hamidun. Naam, Hamidun. Lasa kedalik? Bala. Yaqul huna walakinna Hamidan atwalu minhu innahu atwalu talibin fi faslin. Idhan atwalu talibin fi fasli Ali man? Hamidun. Jazakallah khairan ya Adi. Ahsant. Barakallahu fik. Naam. Nadkhul mubasharatan at-tamrin ath-thani. Naam. Kita langsung masuk ke latihan kedua, baru kemudian kita berikan kesempatan ya Abah Zuhri untuk ikhwan al-mustami'in wal-musyahidin. التمرين الثاني يقول هنا ضع هذه العلامة. ما من ضع هذه العلامة؟ letakkan tanda ini. Naam. Alamat sahih yani tanda benar. Amamal jumalis sahihati. Di depan kalimat yang benar. Kalimat-kalimat yang sahih, yang benar. Wa hadhihi al-alamata, dan tanda ini, tanda khata yani. Alamat khata. Amamal jumalil lati laysat sahihatan. Di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Tidak benar. Wa al-asila huna qalilah. Indana huna arba'atu asila faqat. Ada empat soal saja di sini, sedikit sekali. Nuwazzi ila al-ikhwa fi studio thumma ba'da dhalika nafta' al-majal al-mustami' al-mushahidin. Fadhal ya akhi, nabda' min shaykhana. Al-awwal, tafadhal. Sahih aw khata'? At-talib al-jadid alladhi ja'a amsi Usama. Ismuhu Usama. Na'am, sahih aw khata' hadha? Sahih. Sahih. Tarjim awalan ya Syekh. Siswa baru yang datang kemarin namanya Usama. Mumtaz. Ahsanta ya akhi. Al-thani. Al-thani. Naam. Hamidun fi fasli Ahmada. Naam. Khata ya Ustaz. Tarjim awalan qabla an taqul khata aw sahih. Hamid di kelasnya Ahmad. Naam, sahih aw khata? Khata. Khata. As-sahih madha? Fi fasli Ali. Fi fasli Aliin. Naam, jazakallahu khairan. Wasil ya Riyandi. Al-thalith. Naam. Al-mahja'u ath-thaminu ghurafuhu aswa'u. Aswa'u wala awsa'u? Awsa'u. Naam, aswa'u artinya lebih jelek. Naam, aswa' dari kalimat sayyi. Naam. Awsa'u. Sahih atau khata ya akhi? Anzur ila al-hiwar. Al-mahja'u ath-thaminu ghurafuhu aswa'u. Sahih? Sahih. Khata. As-sahih ma'adha? Sahih. Al-mahja'u al-khamisu. Al-mahja'u al-khamisu. Walaysa al-mahja'u al-thamin. Arba. Naam. Al-rabi, al-akhir. Fadal ya Abzuhri. Al-rabi. Al-mahja'u al-thamin ab'adu min al-mahja'u al-khamis. Naam. Tarjim awalan, thumma taqul sahih atau khata' ba'da dalik. Aslama yang ke-8 lebih jauh daripada yang aslama yang ke-5. Naam. Sahih atau khata'? Sahih. Ala sekadarik? Sahih. Sahih. Naam. Barakallahu fiki ya Basir. Jazakallahu khairan ya akhi. Nafta' ala majalil mustamin wal mushahidin. Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa TV Roja. Anda bisa menjawab pertanyaan yang terdapat di tamrin pertama dan kedua di latihan ini, di pelajaran ketiga tentunya. Silakan di 0218236543. Pertanyaan pesan singkat juga Anda bisa sampaikan di 0813177765443. Kita angkat satu telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Ummu Siti di Jakarta. Ummu Kutni. Siti. Nah, Ibu Siti. Ibu Siti. Ibu Siti di Jakarta. Baik. Tapi keras lagi Ibu ya suaranya. Silakan dari at-tamrin al-awwal Ibu Siti, silakan. Al-awwal. Naam. Kam taliban fi fasli Ahmada? Naam. Fi fasli Ahmada. Mohon maaf Ibu Siti, dikecilkan dulu volume suara radionya atau volume suara televisinya, ada feedback. Syukran jazilan. Maaf Ibu Siti, sambungan teleponnya terputus. Silakan Anda bisa hubungi kembali di 0218236543. Berarti masih di pertanyaan pertama tentunya. Nah, di latihan yang pertama, tamrin ke satu dari pembahasan ketiga ini. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, silakan. Sudah masuk, silakan. Mohon maaf mungkin tidak kami dapat dengar jelas. Mohon maaf kembali, kami berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Dan Anda ingin bertanya perihal pembahasan ini melalui pesan singkat, silakan. Ya, di 0813177765543. Baik, halo. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? dengan Abu Alifia di Mataram NTB. Masya Allah. Masya Abu Alifia, kaifa haluk ya Abu Alifia? Kaifa haluk? Alhamdulillah. Masya Allah. Syukran bikhair ya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. أنت تسمع الصوت من الهاتف لا تسمع الصوت من التلفاز نعم نعم أنت mendengarkan suara ana yang di telepon antum Pak jangan yang di televisi ada jarak antara suara televisi واضح نعم Ustaz طيب ايه تفضل يا أبو ألفية اقرأ السؤال الأول التمرين الأول نعم واحد نعم كم طالبا في فصل أحمد نعم جميل الجواب في فصله 19 طالبا نعم صحيح ما شاء الله الجواب ممتاز اثنان نعم كم طالبا في فصل علي نعم في فصله 14 طالبا 14 عشرات ولا عشرة؟ عشرات طالبا. لا بدون عشرات. بدون تمر. عشرات طالبا. نعم 14 طالبا. نعم أحسنت. عفوا. اقرأ الثالث والرابع أيضا. تفضل يا أبا رفيع. ثلاثة. نعم. ثلاثة وشك. واصل. يا. من أطول طالب في فصل أحمد؟ نعم. أطول طالب في فصله يعني إبراهيم يعني إبراهيم يعني إبراهيم نعم طيب لا بس إبراهيم. ممتاز الرابع الأخير نعم الأخير ومن أطول طالب في فصل علي نعم أطول طالب في فصله يعني حامد نعم بدون حامد. يعني بدون يعني مباشرة حامد ولا حامد حامد ما شاء الله جزاك الله خير يا أبا لفيا وإياكم أنت مدرس العربية لا أنا المدرس في مدرسة الرجاء ما شاء الله أنا الشيخ حمد عباس ما شاء الله بارك الله فيك وجزاك الله خير يا أبا لفيا بارك الله فيكم وإياكم يا أستاذ طيب جزاك الله خير أبا لفيا Barakallahu fiik dan sampaikan salam kami dengan teman-teman di sana. Kita berikan kesempatan berikutnya saja di latihan Thamin. Thamin. Silakan di 0218236543. Fadhal, baik ikhwan ataupun akhwat. Halo. Silakan. Halo. Baik, terputus kembali. Kami berikan kesempatan di 0218236543. Anda bisa melihat di latihan kedua di halaman 19. Pelajaran ketiga, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Dengan siapa di mana? Ummu Latifah. Ahlan ya Ummu Latifah. Ya di Jakarta. Baik, silakan nah. Ummu Latifah. Nah. Tafadhali Ummu Latifah. Tamrin ats-tsani. Ats-tsani. Naam, as-su'al al-awwal. Al-awwal. Sahih atau khata? Naam, fahamti as-su'al huna? نعم نعم أجب بصحيح أو خطأ نعم نعم مستقبل. نعم تفضلي الطالب الجديد الذي جاء أمس اسمه أسامة coba ulang sekali lagi umum soalnya bagaimana الطالب الجديد الذي جاء أمس اسمه أسامة أسامة نعم intonasinya ini umum bertanya atau membaca kalimat membaca kalimat نعم نعم طيب لا بس صحيح أو خطأ صحيح نعم mohon maaf Ummu Latifah volume suara radionya mungkin dikecilkan sedikit biar tidak ada feedback atau ya jazakallah khair rakam الثاني الآن الثاني حامل في فصل أحمد نعم خطأ خطأ الصحيح ماذا حامد في فصل علي نعم في فصل علي ولا في فصل علي علي نعم حامد في فصل علي نعم واصل اقرأي الثالث والرابع أيضا لا بس تفضلي Al-Mahja'in Thanini Urfatu Awsau. Maratan Thaniya, Umma Latifa. Maratan Thaniya, Iqra' Maratan Thaniya. Hamidu Fi Faslin Ahmada. La, Al-Thalith. Al-Thalith. Al-Mahja'in Thanini. Thamini wala Al-Thaminu. Thamini. لماذا الثامني؟ الثامن ولا الثامني؟ الثامني. الثامن ليس الثامني. الثامن نعت للمهجع أليس كذلك؟ المهجع مرفوع والثامن مرفوع أيضا. نعم تفضلي. خطأ سر. خطأ الصحيح ماذا؟ المهجع الثامن غرفته ولا غرفه غرفه غرفه نعم ايه الصحيح ماذا المهجع الخامس غرفه اوسع أليس كذلك لا. نعم ليس المهجع الثامن لكن المهجع خامس. الخامس نعم الخامس نعم و... يعني الأخير الآن الرابع الرابع المهجع الثامن أبعد من المهجع الخامس نعم خطأ عفوا صحيح سر. صحيح المهجع الثامن أبعد ما معنى أبعد لبه جاو نعم صحيح هذا ليس خطأ نعم طيب شكرا يا أم لطيفة جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وعليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أم لطيفة بارك الله فيك نعم انتهينا من التمرين الأول والثاني يا إخوان ونختم هذا المجلس بقراءة التمرين الثالث Kita tutup majlis kita malam ini dengan membaca At-Tamrin Al-Thalith Latihan ketiga Wa ana ahtaju ila musa'ada minal ikhwa fi studio Ana butuh bantuan ikhwan di studio Fadal ikhwan, ikra'u At-Tamrin Al-Thalith Naam, huna yaqul huna ikra'il amthilah Ma mana ikra'il amthilata? Bacalah contoh-contoh Al-Atiyata Berikut Lismit Tafdil dengan isim. Naam. Dengan isim. Contoh-contoh berikut dari contoh apa? Isim at-tafdhil. Naam. Yang pertama di sini ada dua contoh. Tidak ada soal di sini, ikhwan. Tidak ada soal, hanya kita diminta untuk memperhatikan saja. Hashimun tawilun. Mana Hashimun tawilun? Hashim tinggi. Tinggi. Wa Hamidun atwalu minhu. Dan Hamid lebih tinggi darinya. Naam, lihat minhu hu di sini kembali ke alha huna yaudu ila naam Hashim. Hashim, ala sidalik? Bala. Naam, alha huna minhu alha yaudu ila Hashim. Wa atwal huna bima'na lebih wala bima'na paling ya ikhwan? Lebih. Lebih. Lebih. Limadha? Li'anna ba'dahu madha? Jar. Harfa jarin. Ma huwa? Min. Naam. Thumma al-mithal al-thani aminatu saghiratun. Ma mana aminatu saghiratun? Aminah kecil. Naam. Lihat bagaimana isim tafdil untuk saghir. Wa Zainabu asgharu minha. Dan Zainab lebih kecil darinya. Ha di sini. Ha kembali ke siapa? Amin. Kalau tadi hu kembali ke Hashim. Hashim. Mudhakkar ha huna lil muannath. Alaysa kadhalika ikhwan? Bala. Thumma al mulahadha athaniya hal yang penting diperhatikan yang kedua di sini. Isim tafdhil untuk mudhakkar wal muannath laysa hunaka farq. Tidak ada beda antara isim tafdhil untuk mudhakkar maupun muannath. Tidak ada perbedaan. Atwalu, aktsaru untuk mudhakkar muannath sama saja seperti itu. Tidak ada isim tafdhil khusus untuk mudhakkar, tidak ada isim tafdhil khusus untuk muannath. Kedua-duanya bisa untuk muannath di sini. Wa'adha ya ikhwan? Wa'adha. Nah, kita baca 10 soal di sini. Kita minta ikhwan studio, ada 3 orang, kita minta 2 soal dan diterjemahkan. Tafadhal ya akhi. Nabda min ahmiko. Tafadhal ya akhi. واحد Hadzal kitabu ashalu min dzaka. Naam, hadzal kitabu ashalu min dzaka. Al-mikrofon iktarib minhu. Naam, syukran ya akhi. Buku ini lebih mudah dari yang itu. Naam, syukran. Athani? Athani. Hadhihi sayyaratu ajmalu min tilka. Mobil ini lebih bagus dari yang itu. Naam, syukran ya akhi. Jazakallah. Satu lagi. Al-thalith. Al-thalith. Hamzatu akbaru minni sinnan. Sinnan. Naam. Hamzah lebih besar, lebih tua dari saya. Lebih tua dari saya. Sinnan. Umurnya lebih tua setahun dari saya. La, sinnan huna bimakna umur. Umur. Naam. Akbaru minni sinnan, lebih tua usianya dari saya. Naam. Hamzah lebih tua dari saya usianya. Syukran ya akhi. Jazakallah khairan. Naam. Di kulli wahid thalatha asila ya akhi. Tafadhal. Ar-rabi'. Naam. Haula'i at-tullabu. Naam. Ahsanu min ulaik. Naam, min ulaika. Naam. Siswa-siswa itu ahsanu. Ahsanu lebih baik dari mereka. Naam, dari mereka. Sahih. Sahih. Baiti al-khamis. Al-khamis. Baiti ab'adu 'anil madrasati min baitika. Naam. Rumahku lebih lebih jauh dari madrasah daripada rumah kamu. Naam, ahsant, sahih. As-sadis. As-sadis. Huwa asgharu minna sinnan. Asghara wala asgharu? Asgharu. Naam. Dia lebih kecil umurnya dari kami. Naam, naam. Lebih muda umurnya dari kami. Ahsant, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Fiika Iqra min raqam as-sabi' hatta al-ashir ya ahli yadi. Fadhal Ariandi. As-sabi' khatti ahsanu min khattika. Naam. Tulisanku lebih bagus dari tulisanmu. Ahsant, barakallahu fiik. Ats-tsamin hadza asy-syari'u anzafu min dzalika. Naam. Jalan ini lebih bersih dari yang itu. Naam. At-tasi' al-labanu ahsanu min syayi. Min asy-syayi. Al-labanu ahsanu min asy-syayi. Naam. Susu lebih bagus dari teh. Ahsant. Al-ashir. Hadhihi as-sa'atu arkhasu min tilka. Naam, arkhasu min tilka. Jam ini lebih murah dari yang itu. Naam, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan ya ikhwan. Dari sini ya ikhwan, 10 contoh ini semuanya maknanya apa ya ikhwan? Lebih. Lebih. Lebih. Karena setelahnya ada harful jar min. Nanti di at-tamrin al-khamis, di latihan kelima nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan temukan maknanya paling. Di sini dibedakan dengan jelas agar kita mengetahui makna dari masing-masing isim tafdhil ini. Sehingga selesai sudah pembahasan kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Innahu wa lidzalika wal qadir alaih. Kita akan berikan ke Aba Zuhri. Tafadhal ya. Jazakallahu khair pada Ustaz Hamzah dan juga khonal ikhwah fi studio yang telah memberikan atau membaca tamrin yang ketiga. Kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat. Di antaranya dari Akhi Ridwan di Garut. Ustaz, apakah ini maksud dengan mudhaf ilaih itu? Jazakallahu khair ya Akhi Ridwan di Garut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum dan kita semua kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ini. Al-mudhafu ilaih, ini pembahasan yang sudah kita bahas di jilid yang pertama. Dan itu tepatnya di Ad-Darsul Khamis, di pelajaran kelima di jilid yang satu. Nanti penjelasan lebih rincinya Ridwan bisa mendengarkan rekaman Jilid 1 yang diputar setiap hari Senin. Hari Senin siang ba'da zuhur. Mudah-mudahan di situ nanti antum akan menemukan penjelasan yang lebih rinci. Tapi di sini tidak mengapa karena sudah terlanjur ditanyakan. Al-mudhafu ilaih ini terkait dengan al-mudhaf dan al-mudhafu ilaih. Al-mudhafu ilaih mungkin yang ditanyakan Ridwan dari segi makna. Al-mudhaf artinya yang disandarkan. Al-mudhafu ilaih yang disandarkan kepadanya. Sebagai contoh, baitu hamidin. Baitu hamidin. Ini mudhaf dan mudhafun ilaih. Ada sekata lagi, ikhwan? Baitu hamidin. Bagaimana kita ketika kita terjemahkan mudhaf dan mudhaf ilaih ini? Bagaimana? Rumahnya hamid. Baitun mudhaf, baitu mudhaf, hamidin mudhafun ilaih. Bagaimana maknanya dari sini? Dari contoh kalimat ini, ikhwan. Baitu mudhaf yang disandarkan. Al-mudhafu ilaih yang disandarkan kepadanya. Rumah ini disandarkan kepada siapa? Kepada Hamid. Rumah ini milik Hamid, maka disandarkan kepada Hamid. Maka yang disandarkan kepadanya ini disebut al-mudhafu ilaih. Nah, itu dari segi makna. Adapun nanti penjelasan kaidah-kaidahnya insyaallah antum dengarkan kajian ulang di jilid 1, insyaallah Allah berikan kemudahan bagi antum. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Digarut. Barakallahu fiik. Dan pertanyaan berikutnya dari Hardi, Akhi Hardi di Gorontalo, terkait dengan penjelasan huruf jar. Huruf jar. Nah, ini juga terkait dengan jilid yang pertama. Tepatnya ad-dars rabi. Di pelajaran keempat sebelum al-mudhafu ilaih, di jilid 1 pelajaran keempat, di situ antum mulai dikenalkan apa itu huruf jar. Dan di adar surabi itu, di pelajaran keempat jilid 1 itu, baru empat yang dikenalkan. Ada min, ilah, ada fi, dan ala. Huruf jar adalah huruf-huruf yang manakala diletakkan sebelum kata benda, maka kata benda setelahnya menjadi majrur, menjadi kasrah. Jadi al-jar itu artinya al-kasrah. Huruful jar artinya huruful kasrah. Mengapa dia dinamakan huruful kasrah? Karena mengkasrahkan kata setelahnya. Nah, walaupun nanti antum akan pelajari bahwa tanda al-jar itu tidak selalu kasrah. Tapi sementara untuk jawaban al-akh man anifan? Hardi. Hardi di Gorontalo, mungkin itu sebagai jawaban awal. Dan nanti mohon antum simak kajian ulangnya jilid 1 di ad-darsu ar-rabi'. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Hardi, dan beberapa pertanyaan yang sama telah dijawab. Dan terakhir pertanyaan dari pendengar kita, apa perbedaan am dan au, Ustaz? Am dan au. Dan au. Ini juga sudah pernah kita bahas. Am dan au bermakna sama atau. Hanya saja sering dibedakan ketika digunakan kata tanya sebelumnya. Kalau am biasanya kata tanya pilihannya yang sesuai dengannya adalah a Muhammadun hadza am Yasirun misalnya. Di sini a soal a menggunakan am. Tapi ketika a saya ganti dengan hal, maka yang lebih cocok adalah au. Hal Muhammadun hadza au Yasirun. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini jawaban yang ringkas. Mudah-mudahan nanti antum bisa mengecek kembali jilid pertama. Di situ insyaallah penjelasannya lebih lengkap. Baik, nyatafi. Nyatafi la hada. Soal-soalnya sepertinya terkait dengan sebagian besar dengan al-mujarrad al-awwal. Nah, semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Demikian apa yang bisa kita bahas pada malam ini. Dan seperti antum lihat bahwa di ad-dars ats-tsalits ini inti yang ingin disampaikan diantaranya terkait dengan ismu at-tafdil, yang nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita ulang kembali kaidah-kaidahnya dan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan kaidah-kaidah tersebut. Subhanallahi hamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.